السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، masih kita pada ciri yang kedua, yaitu al-ihtimam bis-sunnah, mementingkan sunnah, mencintai sunnah, mengamalkan sunnah. Ini adalah ciri seorang ahli sunnah, pengikut salafus saleh. Kita ambil ucapan sedikit dari Syekh Abdul Salam bin Barjis Al-Ali Abdul Karim dalam kitabnya Daruratul Ihtimam Bisunnah An-Nabawiyah. Di samping ucapan yang hampir sama, ada ucapan nukilan lain dari para ulama. Kata beliau, walidha kanal ulama as-sabiqun min as-salafus salih yaj'aluna mi'yar man yu'khad anhu al-'ilm wa huwa ashraf ma'khudh tamassukuhu bis-sunnah. Oleh karena itu, kata penulis, para ulama yang terdahulu dari kalangan para salafus saleh, mereka menjadikan sebagai alat ukur, menjadikan sebagai mi'yar untuk menentukan siapa yang bisa diambil ilmunya, itu dengan mi'yar tamassukuhu bis-sunnah. Mengukurnya dengan bagaimana berpegangnya orang itu terhadap sunnah. Qul inna hazakumullah, sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim An-Nukhai rahimahullah, kanu idza atawa ar-rajula ya'khuduna 'anhu al-'ilm nadharu ila salatihi. Mereka dulu kalau mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu, mereka lihat salatnya. Wa ila sunnatihi, dan mereka melihat sunnah-sunnahnya. Wa ila hayatihi, dan dilihat pula keadaannya. Hayah, keadaannya, bajunya, mukanya, bagaimana semuanya. Thumma ya'khuduna anhu, baru kemudian mengambil daripadanya. Qul inna a'udzukum Allah. Karena ihtimam bis sunnah an-nabawiyah merupakan ciri khas orang ahli sunnah, dan mereka tidak mau mengambil ilmu kecuali dari ahli sunnah, maka mereka melihat ciri-cirinya. Pertama, ila salatihi. Apakah salatnya ahli sunnah atau ahli bid'ah? Kemudian melihat sunnah-sunnah yang lainnya, apakah dihidupkan atau tidak? Dilihat bagaimana hayahnya, bagaimana pakaiannya, bagaimana jenggotnya. Qul inna a'udzukum Allah dilihat. Thumma ya'khuduna anhu, baru kemudian mengambil daripadanya. Berarti Ibrahim An-Nukhai rahimahullah menjadikan perkara-perkara tersebut sebagai ukuran. Kalau pada dirinya dia tidak menerapkan, bagaimana mungkin dia akan bisa mengajarkan pada orang lain? Dilihat jenggotnya halikul lihya, dilihat gamisnya musbil, dilihat sunnah-sunnahnya tidak dihidupkan, salat-salat sunnahnya juga tidak dihidupkan, bahkan salatnya berantakan. Ini yang katanya alim punya ilmu ini, tidak jadi. Kalau ternyata sesuai dengan sunnah, hayahnya, pakaiannya, sholatnya, maka mereka duduk. Demikian kata Ibrahim An-Nukhai rahimahullah. Juga Abu Aliyah rahimahullah menyatakan, kunna na'fir rajul, kami pernah mendatangi seseorang, linakhud anhu, untuk mengambil ilmu. Fanandur ila salla, maka kami menunggu dan melihat ketika sholatnya. Fa'in ahsanaha jalasna ilaih, kalau sholatnya bagus sesuai dengan sunnah, kami duduk untuk mengambil ilmu. Wa qulna, dan kami katakan, huwa lighairina lighairiha ahsan, kalau sholatnya bagus, insyaallah yang lainnya juga bagus. Wa in asa'aha, kalau ternyata jelek sholatnya, maka kami katakan huwa li ghairiha aswa. Kata Abu Aliyah, kalau ternyata sholatnya jelek, maka aku katakan, maka dia terhadap yang lainnya lebih jelek lagi. Kalau sholatnya jelek, apalagi yang lainnya. Karena bin A'azakullah demikian dikatakan oleh beliau. Dilihat sholatnya apakah ala sunnah atau tidak. Kalau sholatnya bagus, ala sunnah, maka dia duduk mengambil ilmunya. Jadi mereka katakan, kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lainnya juga bagus. Tetapi kalau jelek, mereka akan berkata, huwa li ghairiha aswa, dia akan lebih jelek lagi pada yang lainnya. Sholat saja yang paling penting jelek, apalagi yang lainnya. Qanabirina azakumullah. Maka dalam risalah Al-Qushairiyah oleh Dinnun Al-Nusri, beliau berkata, min alamatil muhibbi lillah azza wa jal mutaba'atu habibillah, ciri-ciri seorang yang cinta kepada Allah adalah orang yang menghidupkan sunnah kekasih Allah. Lihat ucapan Dinnun Al-Misri rahimahullah, ciri-ciri seorang yang cinta kepada Allah adalah mengikuti sunnah-sunnah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Rasulullah s.a.w. fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunnatihi, mengikuti Rasulullah dalam akhlaknya, dalam perbuatan-perbuatannya, dalam perintah-perintahnya, dalam sunnah-sunnahnya, dalam semua ajarannya. Ini ciri-ciri seorang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha haqqun ma'khudun min kitabillah, dan ini hak benar diambil dari kitabullah, dari Al-Quran. Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, katakan jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan cinta pada kalian. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Dan Allah perintahkan Nabi-Nya, Rasulnya, untuk berkata, Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah cinta pada kalian. Dan ikutilah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, qal fa kana alamatu hubbihim iyyahu ittiba'u sunnati rasulih. Maka tanda kecintaan seseorang kepada Allah adalah bagaimana dia menghidupkan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikeluarkan pula oleh Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya dari Abi Darda kalimat fattabi'uhu, ditafsirkan fattabi'uhu alal birri wat taqwa wat tawadhu'i wa dhillatun nafs, mengikuti beliau dalam kebaikan-kebaikan dan ketakwaan, dalam tawadhu', tidak sombong, dalam dhillatun nafs, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kata Syekh Salam bin Barjas Abdul Karim rahimahullah, laqad kana al-ulama ar-rabbaniyyin ala marr al-usur yadun zahirah. Para ulama sepanjang masa mereka memiliki andil yang kuat, yang sangat jelas, sangat tampak dalam menganjurkan untuk berpegang dengan sunnah. Sampai dilanjutkan para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Dan terus sepanjang masa seperti itu. Sampai dikatakan oleh para imam seperti Imam Abu Abdullah Al-Hakim rahimahullah, siapa ahlus sunnah? Kata beliau, ahlus sunnah qaumun salaku mahajjat as-salihin. Ahlus sunnah adalah satu kaum yang menjalani jalannya orang-orang saleh, wattaba'u athara salaf, yang mengikuti jejak-jejak salaf al-madin, yang terdahulu, wa jamahu ahlal bid'ah al-mukhalifin, yang membantah ahlul bid'ah yang menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Fa uquluhum biladzati sunnah ghamirah, maka hati mereka, hati ahlus sunnah, dengan kelezatan pada sunnah dipenuhi. Artinya hati mereka dipenuhi dengan kelezatan pada sunnah. Wa qulubuhum birridha fil ahwali amirah, dan hati-hati mereka dengan keridhaan, dengan keadaan yang mereka dapati, ini sudah betul-betul dipenuhi dengan keridhaan. Ridha terhadap apa yang didapatkan. Yang penting dia tetap di atas sunnah, berjalan bersama sunnah. Karena bila na'azakumullah, dia tidak peduli dengan apa yang dia dapati dengan dunianya. Apakah tertimpa kesusahan, kemiskinan, atau tertimpa berbagai macam tuduhan-tuduhan, atau dipojokkan, dikucilkan. La yadurruhum man khadalahum. La yadurruhum manfaatlah, enggak dirugikan sama sekali dengan mereka-mereka yang mengacuhkannya, tidak menolongnya, membiarkannya, memboikotnya, tidak membuat mudarat pada mereka, dan mereka ridha dengan keadaan yang Allah takdirkan. Yang penting tetap istiqomah di atas sunnah. Ini ahli sunnah. Jangan karena satu perkara mundur dari sunnah. Kenapa? Kok mundur dari sunnah? Mereka tidak suka. Jawabannya sangat menyedihkan. Mereka enggak suka. Lalu terus, kamu ini mau berdakwah atau mau dagang kue? Kalau dagang kue silakan, mengikuti selera konsumen. Tetapi kalau kamu mau dakwah, sampaikan al-haq. Kalau banyak pengikutnya, alhamdulillah, usyukurillah. Tetapi kalau ternyata sedikit yang mengikutinya, bahkan sebagian besar lari, maka tetaplah istiqamah al-haq. Tetaplah istiqamah di atas kebenaran. Ada Nabi, wa ma'ahu rajul wa rajulan. Ada Nabi ma'ahu rahat. Ada Nabi laisa ma'ahu ahad. Dan ada Nabi yang pengikutnya sawadun azim. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, bahwa Rasulullah telah menyatakan, uridat alayya al-umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Fara'aitu an-nabi ma'ahu rahat. Aku lihat Nabi yang bersamanya sekian orang, lebih dari 3 kurang dari 10. Wan Nabi Wa ma huwa ar-rajul wa ar-rajulan. Dan Nabi yang pengikutnya satu dua orang saja. Dan aku melihat Nabi laisa ma'ahu ahad. Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Apakah disalahkan nabi-nabi tersebut? Tidak. Karena Allah enggak akan tanya berapa pengikutnya. Yang akan Allah tanyakan adalah hal balag. Apakah sudah disampaikan? Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Tidaklah atasmu kecuali penyampaian yang jelas. Fadabina azakumullah, itu kewajiban para anbiya dan para warasatil anbiya, para nabi dan para pewaris-pewaris nabi. Sampaikan. Kalau mereka mau mengikut, wabihi wa ni'mah, alhamdulillah. Kalau tidak mau mengikut, alhamdulillah, adainal wajib. Kita sudah sampaikan. Kita sudah menyampaikan dengan jelas dan gamblang. Maka mereka tidak lagi memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya oleh Allah, "Alam ya'tikum nadhir?" Mereka akan menjawab, "Qalu bala, qad ja'ana nadhirun fakadzabna." Iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan, fakadzabna, tapi kami mengingkarinya. Fadhilna hadzakum Allah, selesai. Tugas para anbiya, para dai, para ustaz sudah menyampaikan. Maka jangan jadi alasan untuk meninggalkan sunnah karena ternyata pengikutnya tidak ada. Oh, tidak laku. Yang lebih parah lagi kalau ternyata yang lari bukan kaum muslimin, yang lari tokoh-tokoh tertentu. Dalam tanda petik, ya ini kaum borjuis, orang-orang kaya. Waduh, donatur saya pada lari. Astagfirullah. Kok kaitannya dengan donatur? Ini kalau kita bicara seperti ini, beliau enggak suka, kita dari mana? Dari Allah. Jawab dengan tegas, Allah. Ar-Razzaqul Quwwatil Matin. Allah pemberi rezeki yang Maha memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Kenapa? Kok bergantung pada manusia? Nanti kita diusir oleh yayasan. Karena masih numpang di yayasan tertentu, yayasan hizbiyah atau yayasan yang seperti itu, paling sedikit yayasan awam yang merasa memiliki, kalau ustadznya berbuat begini, berbuat begitu, diatur. Ini gak punya ilmu, tapi ngatur ustadz. Ini keajaiban zaman. Ini adalah betul-betul keanehan yang terjadi di zaman kita. Kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah ketika pernah memberikan nasihat kepada beberapa orang dan saya ada di situ. Beliau menyatakan yang terjadi sekarang ini banyak para dai yang diatur oleh para ahli-ahli organisasi. Enggak punya ilmu dia, tetapi karena ahli berorganisasi jadi ketua. Ketua yayasan. Ustaz, Ustaz sampaikannya ini dulu, challenge dulu. Sebab nanti bagaimana mereka akan memahamin dengan berbagai macam alasan-alasan. Yang jelas bukan ilmu. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Yang punya ilmu yang diatur. Wallah ini keajaiban dunia. Terbalik. Untuk masalah agama, urusannya adalah orang yang berilmu. Kamu diam. Dengarkan dan ikuti apa dikatakan dalam ilmu. Kalau urusannya urusan dunia, silakan antum alam a'lamu bi umuri dunyakum, silakan kalian urus. Saat ini bentuknya gimana karepmu. Yang penting saya bisa mengajar di masjid. Saat ini masjidnya terserah. Yang penting jangan melanggar sunnah. Selesai. Enggak usah ngurusi bangunan. Ustaz itu jangan ngurusi yang gitu-gitu. Urusi kitab dan kitab. Urusi ilmu, urusi umat. Irham adzanan nas, adzanan muslimin. Ini masih nasihatnya Syekh Bukhari. Irham, sayangi telinga kaum muslimin. Jangan dikasih perkara yang mentah. Siapkan dengan matang. Sampaikan dengan masak. Gimana? Ustaz, sebentar, Ustaz lagi ngurusi bangunan. Hadirin azakullah, kasihan pakai helm di bangunan, ngatur-ngatur. Kasihan, mereka punya tugas yang berat. Punya tugas yang berat. Ini namanya terbalik, pindahkan. Ini pindahkan ke sini, ini pindahkan ke sini. Kamu itu di sini. Urusan kamu itu urusan batu dan semen. Urusan ustaz di sini. Di perpustakaan, di tempat tulab, antri, masya Allah. Sehingga mereka kalau menyadari dirinya, niscaya akan aman dunia, akan tertib kalau tahu tempatnya masing-masing. Kembali kepada ucapan Imam Hakim. Qal, maka ahlus sunnah hatinya dipenuhi keriduan dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ta'allamus sunnah sururuh, mempelajari sunnah itu kebahagiaan mereka, kegembiraan ahlus sunnah. Wa majalisul ilmi hururuhum, majlis-majlis ilmu itu tempat-tempat hinggap mereka, tempat-tempat duduk mereka. Wa ahlus sunnah qatibatan ikhwanuhum, dan ahlus sunnah secara keseluruhan di seluruh dunia adalah ikhwanuhum, saudara-saudaranya. Ahlus sunnah merasa bahwa seluruh ahlus sunnah di seluruh dunia adalah saudaranya. Wa ahlul ilhadi wal bid'i bi asriha a'da'uhum, dan ahlul bid'ah, ahlul ilhad, golongan yang menyimpang seluruhnya adalah musuh-musuh mereka. Ini ahli sunnah. Ahli sunnah adalah seorang yang seperti ini sifat-sifatnya. Menjalani jalan orang-orang saleh dari kalangan salaf, yang berpegang dengan sunnah, yang membantah ahlul bid'ah, yang hatinya dipenuhi kelezatan terhadap sunnah, kegembiraan terhadap pengamalan-pengamalan sunnah, dan ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya karena berpegang dengan sunnah. Sehingga belajar sunnah sururuh, kegembiraan mereka kalau ngaji gembira, dan tempat-tempat hinggapnya majlis-majlis ilmu, tempat jalannya. Maka kalau ada seorang yang ngaku ahli sunnah, mengaku pengikut salaf, mengaku salafi, dalam keadaan dia tidak betah di majlis ilmu, jarang hadir, bahkan gak pernah, dan duduk aktif di depan komputer, di dunia maya, dunia nyata gak pernah ngaji. Di dunia maya bukan ngaji, perang, perang kopas, kopi paste, kopi paste, kopi paste. Kalau kita nak azab, ini keajaiban dunia yang berikutnya. Keajaiban dunia yang berikutnya. Majlis ilmu enggak dihadiri, majlis subhat dimasuki. Saya katakan majlis subhat, karena dalamnya sekian banyak subhat, orang-orangnya enggak jelas ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Namanya nama julukan semua, nama-nama palsu semua. Mengatasnamakan Ustaz Kulan, mengatasnamakan Ustaz Kulan, mengatasnamakan si Alan. Itu majlis subuhat. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ini ada keanehan pada dia. Ada keanehan. Duduk di majlis ilmu gak betah, panas, gelisah. Ketika anteng, masya Allah, ternyata tidur. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi kalau untuk masalah perang tadi, perang bintang di internet, jagonya. Sudah pernah saya tanyakan kepada masyayikh, termasuk Syekh Abdullah Bukhari. Beliau juga menyalahkan mereka. Nah, kata dia, mereka beraninya di dunia maya, tetapi di dunia nyata mereka orang yang paling penakut, paling pengecut. Gak berani berbicara, gak berani tanya, gak berani sama ustaznya. Alhamdulillah, itu mereka. Maka ahli sunnah tidak demikian. Ahli sunnah cinta ilmu dan mengambil dari sumber yang jelas, dari sumber yang jelas, dari ahli sunnah. Orang yang kita kenal namanya, kita kenal bapaknya, kita kenal sukunya, kita kenal belajarnya, kita kenal siapa gurunya. Alhamdulillah, muslimin seorang mati. Qal illa anna hadhihi at-ta'ifa al-mansura an-najiya la taslam fi kulli 'asrin min jahilin aw sahibi hawa. Setelah generasi demi generasi berlangsung, kata Syekh Abdussalam bin Baz Abdul Karim, hanya saja kelompok ahlus sunnah atau ta'ifatul mansura atau firqah najiya ini, la taslam fi kulli 'asrin min jahil, tidak lepas dari keberadaan orang bodoh di tengah-tengahnya. Ini tengah-tengah salafiyin, ada orang bodoh tengah-tengahnya. Itu sering terjadi. Ausahibu hawa, atau pengikut hawa nafsu, tapi berbaris di tengah-tengah ahli sunnah, di tengah-tengah Firqatul Najiyah Thayyibatul Mansurah. Ini kata beliau. Kata beliau, yakidulahal makain. Ahli hawa yang di tengah-tengah ahli sunnah tadi membuat rencana-rencana jelek. Wayansablahal ida, dan mulai menyebarkan berbagai macam permusuhan-permusuhan. Wayansab biha a'zamal hira, dan melekatkan berbagai macam tipu daya-tipu daya. Wa ma wajadat hadhihi al-firqatu an-najiyah fi hadha az-zaman ashadda wa anka, dan apa yang didapati oleh firqatu an-najiyah di hadha zaman, karena beliau adalah ulama di masa kita, maka beliau menyaksikan keadaan kita sebelum meninggalnya, sebelum wafatnya rahimahullah. Qal wa ma wajadat al-firqatu an-najiyah fi hadha az-zaman ashadda wa anka, yang didapati oleh ahli sunnah hari ini lebih dahsyat dan lebih menyakitkan dan lebih mengerikan. Min ulaika alladziina waqafu fi wajhi sunnah, daripada mereka-mereka yang menghadap langsung di hadapan sunnah menentang. Yuriduna ithfa'a nuraha, karena ingin memadamkan cahaya sunnah. Wa tazhid almuslimina fiha, dan berupaya untuk menjadikan kaum muslimin zuhud terhadap sunnah. Hati-hati, bukan zuhud yang baik, zuhud terhadap sunnah. Apa maknanya zuhud terhadap sunnah? Merasa enggak begitu butuh sama sunnah, enggak begitu butuh sama ajaran-ajaran sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Bitilkal turuqi wal wasaili al-mubattinah, dengan cara-cara yang sabar, dengan cara-cara yang mubattinah, yang batin, yang tersembunyi cara-caranya. Allati yahsabuha adh-dham'an, yahsabuha adh-dham'an ma'a, yang dikira oleh orang yang haus itu air, padahal fata morgana hatta idza jaa lam yajidhu syai'a, hingga ketika didatangi tidak mendapatkan apapun, sepertinya air yang segar, ketika datangi tidak ada apa. Sama dengan syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh penyusup-penyusup taji. Apakah li jahlihi atau li hawahu, apakah karena bodohnya atau karena hawa nafsunya? Kalau bodoh biasanya enggak sengaja. Biasanya enggak sengaja. Tapi kalau sahibu hawa, sengaja, rencana, licik, dan membuat strategi makain, tipu daya untuk merusak. Dua-duanya ada di tengah-tengah ahlu sunnah. Yang kata Syekh Rabi, dasais. Qulina azakumullah, orang-orang bodoh, kalau memang ada tengah-tengah kita dan mungkin banyak, jangan dijadikan sebagai ukuran dan jangan dijadikan sebagai penasehat. Sehingga kalau dia menasehati, iya, dia itu tapi jadi ikuti. Nanti kamu akan paham. Ustaz, apa enggak sebaiknya begini, begini, begini? Kalau enggak begini kan nanti begini, Ustaz. Kalau begini kan nanti begitu, Ustaz. Kasihan. Ustaznya tahu ini jahil. Masa Ustaz bisa terpengaruh dengan seorang jahil? Alhamdulillah, tidak mungkin semestinya. Mestinya dia langsung paham. Insya Allah kamu akan paham sebentar lagi. Nah, jadi kamu banyak-banyak ya. Atau kalau bisa jawab saat itu, jawab saat itu. Bayang seperti ini, salah. Yang benar seperti ini, seperti ini. Alhamdulillah, kamu muslimin yang hormati. Tetapi yang merepotkan adalah sahibu hawa. Kalau tadi, jahil, yu'allam. Imma jahilun fayu'allam. Bagaimana kalau mubtadi'un sahibu hawa tetapi ada tengah-tengah ahli sunnah? Ikhwani jilid, mengaku ahli sunnah. Sururi anak buahnya Muhammad Surur Nabzina Abidin, mengaku ahli sunnah. Bahkan Sufi, mengaku ahli sunnah. Bahkan Aklani, mengaku ahli sunnah. Dan semuanya mengaku kami salafi, kami salafi, kami salafi. Hanya sebagian saja yang kemudian alergi dengan istilah salaf. Kami ahli sunnah, tapi bukan salaf. Ada juga yang begitu. Maka kata beliau sangat menyedihkan. Ahli sunnah di masa sekarang di tengah-tengah mereka ada sekian manusia yang menyusup di tengah-tengahnya. Imma jahil aw sahibu hawa, apakah orang bodoh atau pengikut hawa nafsu. Walaqad tashakkala hadzal wuquf fi wajhi sunnah fi suwarin, maka orang-orang ini berdiri di hadapan sunnah, maknanya menentang sunnah, berdiri di hadapan sunnah, menghalangi jalan sunnah, menghalangi jalan sunnah dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam cara. Kullun wa kullu suratin tulaimu dhaf alladhi nuzima laha an tanzila fi. Setiap cara, setiap bentuk sudah mencocoki tujuan masing-masingnya. Yang ini tujuannya ke sufi, yang ini tujuannya ke akhlani, yang ini tujuannya ke hizbi, yang ini tujuannya ke hanifinazakullah kesiasi. Maka berbicara, Ustaz, ini kalau boleh usul, kita kan daripada kan mendingan Ustaz, walaupun. Gimana maksudnya? Ya daripada kita gak punya suara sama sekali, akhirnya nanti suara kita dipakai oleh orang-orang yang jelek. Kan lebih baik kita ambil, kita pilih, kita pakai hak pilih kita untuk pemilihan paling ringan. Ada pertanyaan berikutnya, yang paling ringannya apa? Yang paling ringannya partian. Ternyata dia disutupkan oleh pagar tersebut. Bayangkan ya, kalau dinazakumullah. Ternyata dia memang orang yang ditugaskan untuk membuat menang. Apa itu istilahnya? Bukan penggembira. Kalau dinazakumullah, ternyata petugas. Kau masuk ke salafiyin. Kau masuk ke sana. Kau ajak begini-begini. Daripada. Bisakah mungkin atau tidak mungkin kalau ada orang lain ucapannya sama? Ustaz, daripada kita enggak begini, sebaiknya kita milih. Mana yang baik? Partai yang ini, yang lain lagi. Karena partai Islam banyak. Akhirnya ribut sendiri jalan. Pecah. Kenapa pecah? Karena ya menurut dia yang paling penting partai ini. Kata yang pulang, kalau partai hancur. Yang tadinya katanya ahli sunnah. Tapi mengeluh-eluhkan calon dari salah satu partai. Itu dia. Panggilan azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dan masih banyak lagi macam-macam cara mereka. Ada juga yang berupaya untuk melunakkan, untuk bisa mengakurkan. Sebaiknya kita kembali kepada ucapan beliau, Syekh Abdussalam bin Bardis Al-Abdul Karim. Contoh-contohnya kata beliau, fataratan yushanni' ala fa'ili sunnah bismi tafriqihi. Penyusup-penyusup tadi kadang-kadang mencerca, menjelekkan orang yang mengerjakan sunnah. Bismi tafriqihi, dengan nama atau dengan istilah memecah belah. Bihadal fi'il, dengan perbuatan sunnah tadi. Wahdatul muslimin, jadi terpecah persatuan kaum muslimin. Wa kadzabu wa aimullah. Kata Syekh, wakadabu wa'aymullah, sungguh mereka dusta demi Allah. Kalau bila na'azakullah, lihat dia mengaku ahli sunnah bersama ahli sunnah, tapi ketika dihidupkan salah satu sunnah akan dikatakan jangan, itu membuat kita pecah. Loh, kamu ahli sunnah? Saya ahli sunnah. Nah, kenapa saya menyampaikan sunnah kamu ribut? Enggak, karena itu akan memecah belah. Kalau semua mengatakan seperti itu akan rusak nanti. Contoh jelasnya ketika dihidupkan sunnah dan tahdzir. Sunnahnya tahdzir, perlunya memperingatkan dari bahaya orang yang memiliki penyakit, yang memiliki hawa, yang memiliki zaid, yang memiliki penyimpangan-penyimpangan. Kita peringatkan hati-hati. Ini radio-radio hizbi, ini tokoh-tokoh hizbi, dia memiliki pemimpin, memiliki teman, memiliki grup dari kalangan khawarij, dari kalangan yang begini, yang begitu. Sekian orang yang ditahdir oleh para ulama bersama mereka. Fani bin azakumullah. Dikatakan, jangan mecah belah. Ini kan memecah belah kaum muslimin. Ini orang bodoh atau sahibu hawa. Dua kemungkinan kan? Jangan-jangan orang bodoh. Kalau orang bodoh biasanya tidak mengukur dengan ilmu. Mengukur dengan perasaan. Masanya hati saya enggak senang kalau duduk di majlis, isinya tahdir-tahdiran. Gak utas. Perasaan pakai. Karena ketimuran. Panembirin azakumullah, padahal sudah pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad, idza sakattu anta wa sakattu ana. Famin aina ya'riful jahil as-sahih min as-saqim? Kalau engkau diam, aku diam, terus dari mana orang bodoh akan tahu mana yang benar, mana yang salah? Panembirin azakumullah, ditentang sunnah dengan alasan memecah belah umat. Wa taratan, dan kadang-kadang, contoh kedua, bil hamzi wal lamzi ala al-mu'tanin bis sunan an-nabawiyah, ala al-mu'tanin bis sunan an-nabawiyah, kadang-kadang dengan cara kedua, mengejek, merendahkan orang yang memperhatikan sunnah atau orang yang menghidupkan salah satu sunnah, bahkan wa taqriran wa amalan, apakah dalam membahas tentang tahrif, ngapain masa-masa gini membicara masalah tahrif? Lihat di panitia nazarullah, kenapa dianggap remeh masalah itu? Laisa fi hadzal din syai', tidak ada di dalam agamanya sesuatu pun yang kecil dan remeh. Dada. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, ketika ditanya di depan khalifah, Imam Malik tidak tahu dan menjawab la adri. Si penanya terkejut, ya Imam, engkau tidak tahu? Padahal perkara ini perkara remeh, perkara kecil. Aku bisa menjawabnya, tetapi aku ingin engkau yang menjawab agar khalifah mendengarkan nasihat darimu. Marah Imam Malik. Apa kamu katakan kecil, remeh? Demi Allah, enggak ada sesuatu pun dalam agama perkara yang remeh. Enggak ada sesuatu yang kecil dalam agama ini. Semuanya perkara besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada perkara remeh. Tetapi orang ini yang tadi ada di tengah-tengah ahli sunnah, imma jahil wa imma sahibu hawa, meremehkan. Ngapain orang sedang jihad fisabilillah? Orang sedang berjuang mati-matian untuk membela kaum muslimin dari kufar, kamu isinya bantah-bantahan terus, takdir-takdiran terus. Apa? Emang enggak ada masalah lain? Emang enggak ada pelajaran lain? Enggak ada kajian lain? Kajian itu terus. Panembirin azakumullah. Ini juga ada keanehan. Terus idza sakattu ana wa sakattu ant, itu dari mana mereka akan tahu? Mana yang hizbi, mana yang bukan? Mana yang pantas untuk diambil ilmunya dan mana yang tidak pantas diambil ilmunya? Mana yang bisa didengar dan mana yang enggak bisa didengar? Kalau saya suruh diam, kamu juga diam, dari mana mereka akan tahu? Dari mana orang awam akan mengerti saya mengambil ilmu di mana? Harus disampaikan. Wa taratan. Qanibin azakumullah, menghina meremehkannya dengan membagi-bagi urusan. Kalau dari kalangan hizbiyin, apakah ikhwaniyin, qutbiyin dan sejenisnya yang dan pengikutnya dari sururiyin, maka biasanya mereka membagi dua perkara. Agama itu ada kisir, ada lubab, ada kulit, ada inti. Maka kita pentingkan intinya dan kulitnya sudahlah, enggak usah kita perhatikan, enggak usah kita pentingkan. Seketika bicara ini itu kisir, itu kulit. Bicara pakaian, itu kulit. Bicara masalah sunnah, itu kulit. Yang penentu intinya. Nah intinya apa menurut kalian, wahai hizbiyyin? Intinya bagaimana kita bisa mendirikan negara Islam. Loh, itu. Astagfirullah. Rasulullah SAW ditawarkan, mau engkau jadi penguasa? Rasul menyatakan tidak. Ketika syaratnya harus meninggalkan agama. Tidak. Tetapi ketika beliau mendakwakan tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, Allah kasih barokah. Dan berdirilah sebuah negara yang syariah. Demikian pula ketika para imam, imam ahli sunnah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, mendakwakan tauhid, tauhid, tauhid. Lihat bukunya, lihat kitabnya, semuanya si tauhid. Toh, Allah berikan juga kepadanya daulah Islamnya. Tapi kalian yang daulah dari mulai zaman Mesir dulu sampai sekarang enggak pernah berhasil. Sekalinya berhasil, berantem, pertumpahan darah. Mana malah tauhidnya berantakan, negara juga enggak dapat. Nunggu air hujan yang turun, air yang sudah ada kebencanaan dibuang. Ah, mau hujan, buang, tunggu. Hujannya enggak jadi. Enggak dapat yang tadi, enggak dapat yang itu. Sama mereka juga, sunnah nanti kalau sudah berdiri negara Islam. Ini nanti itu gampang kalau sudah berdiri negara Islam. Ini nanti kalau sudah berdiri negara Islam. Negaranya enggak berdiri-berdiri. Loh, kapan dia hidupkan sunnah? Kapan dia menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Kembali pada ucapan Syekh. Atau membagi taqsim ad-din ila al-juz'iyat wal kulliyat. Membagi ini parsial, ini yang inti, yang kuliah, yang menyeluruh. Maka kita bahas yang menyeluruh, yang parsial-parsial nanti, gak penting. Agama Allah SWT menyatakan udkhulu bisilmi kafah, masuklah dalam Islam secara keseluruhan. Dan jamaat tabligh sufiyin membagi lagi, membagi perkara. Ada yang perkara yang sifatnya untuk kita bahas ilmu fadail, ada yang tidak perlu dibahas, ilmu masail. Jadi ilmu ada dua, ilmu masail, ilmu fadail. Masail itu kalau ini sunnah, ini bid'ah, itu ilmu masail. Ini tauhid, ini syirik, itu ilmu masail. Ini boleh, ini enggak boleh, ini haram, ini halal, itu ilmu masail. Itu jangan dibahas. Apa alasannya? Alasannya kalau ilmu masail kita bahas akan berbeda-beda setiap kaum muslimin. Nanti akan ribut. Ini mengatakan bid'ah, ini mengatakan tidak. Ini mengatakan sunnah, mengatakan bukan. Ini menyatakan haram, menyatakan tidak. Akan terjadi sekian permasalahan. Maka ibn Abdul Azzaqullah, akhirnya mereka berkata, kita bahas ilmu fadail saja. Jadi akur. Fadilah sholat. Sholat itu utama. Semua kaum muslimin sepakat. Karena mereka masih sholat. Keutamaan puasa. Sepakat memang utama. Puasa utama. Sepakat. Dan terus. Tapi ketika tanya, sholatnya gimana? Oh, itu ilmu masail. Tanya sendiri pada guru-guru kalian. Bayangkan ilmu yang penting malah tidak dibahas. Yaitu masalah tauhid dengan syirik, masalah sunnah dengan bid'ah, masalah bagaimana caranya sholat yang benar dan mana sholat yang bid'ah, mana cara yang salah, mana cara yang benar, tidak dibahas. Ini juga sama. Itu ucapan jemaah tabligh, bukan mengaku ahlussunnah. Mereka mengaku ahlussunnah dan ada di kalangan mereka yang berdiri di tengah-tengah salafiyin ahlussunnah dan menyatakan saya salafi, saya ahlussunnah dan berupaya untuk menampilkan diri sebagai ahlussunnah. Tapi selalu menyatakan ini kalau dibahas nanti akan terjadi keributan, gak usah dibahaslah. Pakai perasaannya. Ini perlu azakumullah, penyakit yang ada di tengah-tengah kita yang harus kita berhati-hati. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan insyaallah setelah salat zuhur billahi taala dengan yang ketiga dari sifat-sifat ahlu sunnah atau ciri-ciri ahlu sunnah, yaitu istijabah. Istijabah itu tunduk dan tidak mengikuti hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.